Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang karena kasih sayangnya hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Yang memasuki hari ketujuh ini, insya Allah kita akan mengkaji lebih jauh Surah Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-124. Di mana dalam ayat-ayat ini nanti akan diceritakan mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan di mana di sana juga diceritakan mengenai keistimewaannya. Salah satunya mengenai bahwa Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang imam dan keturunannya pun banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi apa yang dimaksud dengan imam di sini nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan seperti biasanya di sini selalu ada panelis yang nanti barangkali mau menanyakan lebih jauh mengenai penjelasannya Pak Quraish. Yang pertama ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zaki Salim, pimpinan Pesantren Terpadu Hayatin Thayyibah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mbak Ika Rohila, ini peserta program Pasca Sarjana Psikologi Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini ada Pak Joni Syatri dari Staf Badan Litbang Departemen Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan ibu-ibu yang sudah hadir pagi ini pengajiannya cukup banyak. Pertama ada pengajian Raudatul Mutakin dari Kota Sukabumi. Assalamualaikum ibu-ibu. Iya, kemudian juga ada pengajian Ikatan Istri-Istri Dokter Kota Sukabumi. Dan juga ada pengajian Arahma, ini yang paling dekat dengan kita, ini dari Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali semuanya sudah bisa hadir, terima kasih atas kehadirannya. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan penjelasan dari Pak Quraish Shihab, kita akan break sejenak, nanti kita akan mulai penjelasannya setelah jeda iklan berikut ini. Ya pemirsa, di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah, pagi ini kita akan membahas Surat Al-Baqarah yang kita mulai dari ayat 124 yang isinya banyak menceritakan mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode ini kita akan berbicara menyangkut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum ini kita sudah berbicara tentang kecaman Al-Quran menyangkut orang-orang Yahudi dan bagaimana mereka itu enggan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat kita yang berbicara tentang Nabi Ibrahim dan lain-lain ini sebenarnya berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Umat Islam berbeda dengan orang-orang Nasrani, berbeda dengan orang-orang Yahudi, ya kan? Tapi sebenarnya ada yang bisa mempersatukan mereka. Yang bisa mempersatukan mereka itu adalah kalau kita tiga agama ini bisa menyatu dalam tata cara hidup Nabi Ibrahim. Karena orang Yahudi menghormati Nabi Ibrahim, orang Nasrani menghormati Nabi Ibrahim, kaum muslimin menghormati Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita berselisih, mari kita kembali ke apa yang kita sepakati itu. Nah, maka dalam ayat yang akan kita jelaskan ini, Allah berfirman menggambarkan bagaimana bisa terjadi pertemuan itu dengan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idza batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. renung-renungkanlah peristiwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan sekian kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat adalah perintah dan larangan. Fa'atammahunna. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, menjauhi larangan itu secara sempurna. Ya kan? Oke. Setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah dan larangan Allah, Allah kemudian berfirman kepadanya, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Saya Tuhan akan mengangkat kamu sebagai imam. Imam itu seakar dengan kata apa artinya ibu. Anak selalu tertuju matanya kepada ibu. Karena itu diteladani oleh anak, tertuju matanya kepadanya. Maka imam juga begitu. Orang yang diteladani dinamai imam. Kita kalau sholat ada imamnya. Boleh enggak ruku sebelum imam ruku? Enggak boleh. Karena kita harus teladani dia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Hai Ibrahim, saya akan mengangkat kamu sebagai teladan untuk umat manusia." Nah, kita berhenti sejenak lihat. Ini Nabi Ibrahim diangkat sebagai teladan, diangkat sebagai pemimpin, sebagai imam. Melalui ujian atau tidak? Jangan gampang-gampang angkat orang sebagai pemimpin. Harus diuji terlebih dahulu. Nah, ini sekarang sebenarnya sudah mulai ada itu, ya kan? Ada ujian, tes kelayakan. Layak nggak dia jadi pemimpin atau tidak? Sayangnya, ujian dan tes sekarang ini pada umumnya hanya teori. Kita tidak lihat prakteknya. Kalau kita berkata pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imam ini, teladan untuk seluruh umat manusia ini, terjadi setelah pengangkatannya menjadi nabi, atau setelah dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kalau kita berkata begitu, maka ini menunjukkan bahwa ujian Allah kepada Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar teori, tapi dilihat bagaimana prakteknya dia untuk ini. Ya kan? Nah, lulus Nabi Ibrahim. Allah mengangkat beliau sebagai imam, teladan untuk seluruh umat manusia. Banyak sekali keistimewaan Nabi Ibrahim itu, banyak sekali. Sedemikian banyaknya sehingga Nabi Ibrahim dinamai oleh Al-Quran ummah. Kalau saya berkata umat itu satu atau banyak? Banyak. Nabi Ibrahim itu sendiri umat, dalam arti banyak sekali keistimewaannya. Kalau keistimewaan itu dibagi-bagi pada banyak orang, semua bisa dapat. Jadi dia sangat istimewa. Dia teladan. Nabi Muhammad juga berkata, "Millata abikum Ibrahim." Cara hidup yang saya ajarkan ini adalah cara hidup Nabi Ibrahim. Apa puncaknya? Mengakui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti rinciannya banyak, menghormati tamu, membersihkan diri. Oh, banyak sekali itu, ya kan? Oke, kita kembali kepada ayat kita. Wa idza btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faqtammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Sewaktu Nabi Ibrahim diberitahu bahwa kamu akan saya jadikan teladan, wahai Nabi Ibrahim, beliau bermohon, "Ya Allah, anak cucu saya jadikan teladan juga." Ya kan? Allah menjawab, "La yanalu ahdiyadh-dhalimin." Perjanjianku ini mengangkat kamu sebagai imam, teladan, tidak bisa mendapatkan, menemui orang-orang yang berlaku zalim. Apa maknanya sekarang? Kita lihat. Nabi Ibrahim bermohon agar anak cucunya juga dijadikan teladan. Allah menjawab, yang zalim tidak akan bertemu dengan perjanjianku. Itu mengisyaratkan, ada enggak keturunan Nabi Ibrahim yang zalim? Hah? Ada ya? Hah, kita lihatlah nanti. Ya, Bani Israel kan keturunannya toh? Sebahagian dari mereka itu, kalau mau dijadikan sebagai pemimpin dan teladan, tidak wajar. Nah, yang kedua yang saya ingin jelaskan di sini, begini. Kita lihat ini redaksi ayat ini. La yanalu ahdiyaz zalimin. Tidak akan mendapatkan, tidak akan ditemui oleh perjanjianku ini orang-orang zalim. Kita bertanya, siapa yang aktif? Perjanjian Allah yang tidak menemui, atau orang zalim yang tidak menemui? Keliru. Ini ada, saya beri contoh. Saya tidak akan menemui Anda. Siapa yang aktif sekarang? Saya tidak akan menemui Anda. Ya kan? Anda objek. Saya subjek. Perjanjian Allah ini tidak mau pergi bertemu dengan orang zalim. Objek kan? Oke. Kalau begitu kepemimpinan yang direstui Allah, itu yang tidak mau datang. Kalau begitu kepemimpinan ini lebih banyak anugerah Allah daripada usaha manusia. Karena siapa yang datang? Saya yang datang, Anda nunggu aja. Ya toh? Oke. La yanalu ahdiyaz zalimin. Yang kedua, kepemimpinan itu adalah perjanjian antara Allah dengan yang dijadikannya pemimpin. Ini berbeda dengan konsep kepemimpinan dalam dunia barat. Dia menganggap kepemimpinan itu kontrak antara masyarakat dengan pemimpin. Kalau dalam Al-Quran, di samping dia kontrak antara masyarakat, kita juga punya kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud la yanalu ahdi az-zalimin. Baik, kita lanjutkan. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Cobalah renung-renungkan. Fikirkan. Kami telah menjadikan al-bait. Apa artinya al-bait? Rumah ya. Oke. Yang dimaksud di sini Ka'bah. Itu sebabnya dinamakan rumah Allah Ka'bah. Kita lihat secara umum, rumah itu tujuannya apa? Kalau kita keluar malam gelisah, mau istirahat, kembali ke rumah. Kalau kita gelisah, mau tenang, kembali ke rumah. Ka'bah itu bait. Kalau Anda gelisah, mau dapat keamanan, ke sana. Wa iz ja'alnal baita, baru dikatakan masabatan linnas. Masaba itu punya makna banyak sekali. Saya akan sebut satu dua. Pertama, masaba, kalau kita artikan terambil dari kata sawab, itu artinya ganjaran. Kami jadikan bait Ka'bah ini sebagai tempat memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau orang haji umrah. Yang kedua, masabah tempat berkumpul. Orang-orang dulu zaman ini keluar di mana dia punya meeting point? Di Ka'bah. Kita ketemu di Ka'bah. Ada lagi yang mengartikan masabah itu artinya tempat orang kembali karena rindu padanya. Sekarang kan banyak yang begitu. Ah, wa ja'alnal baita masabatan linnas, baru lanjutnya wa amna, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Ya pemirsa, kita kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah, dan kita teruskan lagi keterangan dari narasumber kita Pak Quraisy Shihab mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Kita sudah terangkan apa artinya masabah. Tempat memperoleh ganjaran, tempat berkumpul, atau tempat yang menjadikan orang selalu rindu kembali ke sana. Selanjutnya, wa amna. Kata amna bukan tempat mendapat keamanan, tetapi keamanan itu sendiri. Beda kan? Kalau tempat terbatas, tapi kalau amna itu keamanan secara keseluruhan. Di sana, di Ka'bah itu aman. Nah, ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan firmannya amna adalah perintah kepada seluruh manusia agar kota ini dijadikan kota aman. Karena itu, kalau misalnya ada pembunuh, walau pembunuh keluarga Anda yang datang berlindung ke Ka'bah, Anda tidak boleh ganggu dia. Karena itu adalah tempat aman. Allah memerintahkan, jadikan tempat itu tempat yang aman. Ya kan, ada yang berkata memang tidak diperintahkan. Memang Allah jadikan itu tempat aman sehingga siapapun yang kesana bisa melupakan semua problemanya karena dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa amna. Baru dia katakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dulu makam Ibrahim itu yang saya terangkan dulu, makam Ibrahim itu ada yang berkata itu batu yang depan Ka'bah yang ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ada yang berkata makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Pasti Nabi Ibrahim tidak hanya berdiri di sana. Dia berdiri di seluruh Ka'bah waktu beliau bangun. Ada yang berkata lebih luas lagi, tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu waktu dia haji pasti di Arafah, pasti di Mekah, pasti di Mina. Itu semua bisa menjadi pengertian dari makam Ibrahim. Nah, tetapi pada umumnya orang mengartikan makam Ibrahim itu yang sekarang berada di dalam kaca, ya, yang kita lihat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Oke. Dulu ini hampir berdempet dengan Ka'bah. Jadi ada orang-orang yang tidak mau sholat di belakang situ karena dia anggap tidak langsung melihat Ka'bah. Sayyidina Umar mengusulkan, bagaimana kalau tempat ini kita jadikan tempat sholat? Maka turun ayat ini menyetujui Umar. Usul Sayyidina Umar, wattakhidhu, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Itu kalau kita artikan makam Ibrahim dengan tempat itu. Nah, itu sebabnya biasa orang habis tawaf, lantas sholat di belakangnya. Sebenarnya kalau kita ambil pendapat ulama lain bahwa seluruh masjid adalah tempat sholat, tidak harus berdesak-desakan di situ sholat. Mau sholat kiri, kanan, belakang, bahkan mau sholat di rumah pun bisa. Atau di hotel. Karena tempat makam Ibrahim, tempat beliau. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, putra beliau, bersucikan, bersihkanlah rumahku. Jangan sampai dia kotor, jangan sampai dia najis, jangan sampai ada berhala. Tahira baitia untuk digunakan oleh orang-orang yang tawaf, oleh orang-orang yang i'tikaf, oleh orang-orang yang rukuk dan sujud. Itu perintah Allah. Kata ulama, walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim dalam konteks Ka'bah, sebenarnya itu perintah untuk setiap orang membersihkan dan mensucikan rumah Allah sehingga bisa dipakai untuk sholat, bisa dipakai untuk tawaf tidak ya, nah, bisa dipakai untuk i'tikaf, bisa dipakai untuk rukuk dan sujud. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Renung-renungkanlah waktu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Apa maksudnya? Kan tadi di atas sebelum ini Allah sudah berkata bahwa ini aman. Ya toh? Ini maksudnya jadikan keamanan itu bersinambung seterusnya sampai akhir zaman. Ya kan? Oke. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan anugerahilah penduduknya dari aneka buah-buahan, tetapi siapa yang percaya di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Nabi Ibrahim berdoa supaya diberi rezeki kepada orang yang percaya saja. Ya kan? Apa jawaban Allah? Boleh enggak kita berdoa, ya Allah, ini negara Indonesia biar yang menikmati hanya orang Islam saja. Boleh begitu atau tidak? Tidak boleh. Apa buktinya tidak boleh? Allah menyatakan, menegur Nabi Ibrahim. Allah berfirman, qala wa man kafar fa umatti'uhu qalila. Yang kafir pun saya akan beri dia kesenangan. Okay. Yang kafir pun saya beri kesenangan. Tapi istilah Al-Qur'an umatti'uhu, mata itu adalah kesenangan yang bisa diperoleh dengan mudah, tetapi pergi dengan mudah, dan ada yang lain yang lebih bagus dari itu. Hei Ibrahim, jangan berdoa hanya untuk kau punya kelompok. Berdoa juga biar merata rezeki ini. Umatti'uhu qalila. Saya beri dia kesenangan, tetapi cuma sebentar. Sebentarnya itu kapan? Hanya di dunia. Thumma attarruhu. Kemudian saya paksa dia. Mati. Setelah mati, sekarang dipaksa mati, ya toh? Setelah mati, saya antar dia menuju siksa yang pedih. Summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nah. Ini pelajaran buat imam kan? Pemimpin kan ini ya. Dia sudah diangkat, jangan kepentingkan golonganmu aja. Jangan pentingkan penganut agama kamu saja. Membangun negeri, berdoa, berusaha untuk seluruh penduduk negeri. Tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, keturunan, semuanya. Berbeda keyakinan, oke, okay, itu urusan Allah. Ya, itu. Nah, ini juga kita disuruh merenung, diajar kita. Cobalah berdoa untuk negeri Anda. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Cobalah berusaha agar kesejahteraan menyebar ke seluruh penduduk negeri. Itu tujuannya kita disuruh merenung kan? Wa idz qala Ibrahim. Baik. Baru wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Renung-renungkan juga. Sewaktu Nabi Ibrahim mengangkat meninggikan fondasi Al-Bait, fondasi Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Tetapi hancur. Tidak ada. Allah menunjukkan di sini tempatnya Ka'bah. Beliau gali, disitulah fondasinya dia angkat. Itu yang dimaksud, renung-renungkanlah ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail. Lalu mereka berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sambil dia bangun, tujuan kami membangun ini luhur. Wahai Allah, wahai Tuhan, terimalah upaya pembangunan kami ini. Itu kan? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Dia, beliau bangun, Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Beliau berdoa lagi. Ya Allah, jadikanlah kami berdua muslimain, dua orang muslim. Karena tidak ada orang lain bersama dia. Muslimain. Kita bertanya, waktu itu keduanya sudah jadi muslim atau tidak? Keduanya sudah muslim. Tetapi walaupun keduanya sudah muslim, doanya jadikan kami tetap di dalam keislaman ini. Karena bisa tergoda orang. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatna ummatan muslimatan lak, dan juga dari anak keturunan kami. Baru wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat dan cara-cara melakukan ibadah. Mau haji, di mana sih Arafat ini? Di mana sih Mina ini? Di mana sih Muzdalifah ini? Mana batas-batasnya? Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Tunjukkan kepada kami bagaimana sih cara sholat yang benar? Bagaimana sih puasa yang benar? Bagaimana caranya? Di mana tempatnya? Rabbana arina manasikana. Sesudah berdoa begitu, waduh, ini sudah luar biasa pengabdian Nabi Ibrahim ya. Sudah bangun Ka'bah, sudah ini, dia masih khawatir ada dosanya. Karena itu dia tutup, wa tub alaina, ampuni kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antah tawwabur rahim. Panjang penjelasannya, tapi pasti ada pertanyaan yang timbul karena makin jelas dijelaskan itu biasanya malah makin banyak pertanyaannya. Baik, nanti dari panelis boleh bertanya, ibu-ibu juga silahkan nanti kalau mau bertanya. Kita akan berhenti sejenak dan kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 124. Langsung ke panelis pertama ini Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyoroti surah Al-Baqarah ayat 126, yaitu tentang doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di sini nampak sekali kekuatan sebuah doa. Di mana doa yang beliau ucapkan itu mohon supaya kota Mekah dijadikan tempat yang aman dan subur serta berlimpah ruah segala rizki. Mungkinkah sebuah negara seperti Indonesia ini yang kalau kita lihat secara geografis lebih memungkinkan untuk lebih daripada Mekah atau Saudi Arabia? Pertanyaan saya, sebatas mana sebetulnya Pak Quraisy kekuatan sebuah doa itu? Terima kasih. Silakan Pak. Iya, mungkin salah satu episode nanti kita akan berbicara tentang doa. Tapi secara umum saya mau katakan, doa itu sangat kuat karena Allah berjanji, bahkan memerintahkan, berdoalah niscaya kukabulkan doamu. Jadi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa doa. Nah, tentu dengan syarat-syaratnya, tulus, jangan tergesa-gesa. Di episode yang kemarin kita ada bicara wasta'inu bis-sabri was-shalah. Doa harus sabar. Waktu sabar harus berdoa. Ada orang yang tidak sabar. Tapi doa sangat kuat. Iya, baik ya Pak Ahmad, ya jelas ya. Saya pindah ke panelis yang kedua ini, Mbak Ika, silakan, Mbak. Langsung saja ya, Pak Kures. Kita ketahui bahwa dalam sejarah Islam itu ada tiga term yang sering dipakai untuk menggambarkan penguasa Islam. Yang pertama imam, yang kedua khalifah, yang ketiga sultan. Kira-kira perbedaan dari ketiga term tersebut apa dalam pandangan Al-Quran, dan mengapa yang dipakai untuk penguasa yang dipakai untuk Nabi Ibrahim itu imam bukan yang lainnya? Oke, kenapa? Terus yang kedua satu dulu. Nanti keburu lupa ya Pak. Sebenarnya istilah-istilah itu kemudian muncul. Al-Quran kita dapat katakan memakai dua atau tiga istilah. Yang pertama imam, untuk menunjukkan bahwa pemimpin itu harus berada di depan. Yang kedua khalifah, terkadang juga pemimpin itu harus ada di belakang untuk mendorong. Yang ketiga dalam hadis-hadis Nabi itu digunakan istilah amir. Amir itu adalah suatu kata yang bisa berarti subjek, bisa berarti objek. Amir, dia yang memerintah. Tetapi ami itu sebagai subjek. Tetapi dia juga diperintah. Ya toh? Amir itu bisa berarti yang diperintah. Dia diperintah oleh yang menyerahkan kekuasaan kepadanya. Oleh rakyat, oleh Allah. Sehingga dia amir sebagai yang diperintah. Tetapi dia punya wewenang memerintah. Karena apa? karena dialah yang menetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Itu tiga istilah. Nah, tapi kalau lantas sultan, tidak ada di dalam Al-Quran yang menunjuk bahwa itu istilah baru yang dikemukakannya. Saya kira jelas. Jadi pemimpin itu sekali di depan, sekali di belakang. Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan itu kan. Iya. Kalau tadi sudah ada dua penanya dari dua orang panelis, kita lanjutkan kepada panelis kita yang ketiga, Pak Joni. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Ustaz tadi, kita melihat bahwa kepedulian Nabi Ibrahim begitu besar terhadap kondisi generasi yang mendatang. Nabi Ibrahim memohon pada Allah agar keturunannya diberi kedudukan yang mulia, kemudian kesejahteraan hidup. Nah, yang ingin saya tanya enggak Ustaz, menurut ajaran Islam atau dalam Al-Quran, sejauh mana sih sebetulnya tanggung jawab pemimpin itu terhadap nasib generasi mendatang gitu? Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ini? Lumayan panjang ya Pak Ustaz. Iya, kalau kita mau panjang bisa panjang sekali. Iya. Ya. Nah, jadi begini, Al-Quran mengajar kita untuk melihat lebih banyak ke masa depan daripada masa lalu. Karena itu kita temukan di dalam ayat-ayat Suratul Baqarah, misalnya setelah Allah menjelaskan tentang suatu persoalan atau persoalan masa lampau, dinyatakannya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, itu generasi yang sudah lalu. Kamu mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, tapi kamu juga bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Jadi arahnya itu ke depan, bukan ke belakang. Mundurlah satu bangsa yang selalu hanya mau lihat ke belakang sambil melihat kesalahan orang. Mari kita melihat ke depan dan menjadikan yang di belakang itu sebagai pengalaman agar tidak terulang. Dan dalam rangka melihat ke depan itu, kita melihat generasi masa datang. Itu tanggung jawab pemimpin. Kita masih akan kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kayaknya saya sudah harus pindah kepada ibu-ibu, ini sudah banyak yang mau bertanya ini Pak Kureis. Silakan Ibu. Pak Kureis, apakah esensi berkiblat dalam kehidupan agama Islam? Demikian pertanyaan saya. Iya, insya Allah ini kita akan bahas lebih banyak pada ayat yang berbicara tentang kiblat. Nah, namun demikian, sepintas saya katakan pada ibu, menyatunya arah, menyatunya pandangan, membantu kepada menyatunya hati, langkah, dan pikiran. Ibu bisa bayangkan, satu orang memandang ke sana, yang satu memandang ke sana, yang ini, itu dia. Nah, karena itu nanti kita akan temukan dalam konteks uraian Al-Quran tentang kiblat, itu dinyatakannya wali utimma ni'mati. Saya mempersatukan kamu mengarah satu kiblat agar supaya saya menyempurnakan nikmat. Kalau satu masyarakat pandangannya berbeda-beda, arahnya berbeda-beda, mereka akan tidak akan maju. Nah, maka Allah menentukan satu arah, kesanalah kita mengarah, supaya hati kita kesana, pikiran kita kesana, langkah kita kesana. Itu sebagian dari esensi. Mudah-mudahan satu waktu kita akan jelaskan lebih banyak. Oke, Bu. Iya, rasanya nih masih ada cukup waktu nih ya untuk bertanya lagi. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya masih ada sedikit yang saya ingin terangkan pada ayat kita ini. Iya. Akhir itu setelah Nabi Ibrahim berdoa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Siapa yang tidak senang kepada cara hidup Nabi Ibrahim, maka mereka itu adalah orang-orang yang memicikkan pandangannya. Pandangannya picik. Bodoh. Kenapa? Dia mengakui keesaan Allah. Dia percaya adanya hari kemudian. Dia sangat memperhatikan generasi mendatang. Beliau sangat-sangat menghormati tamu. Beliau sangat bersih. Beliau banyak. Siapa yang benci kepada itu? Baru dinyatakannya yang terakhir. Walaqad istafainahu fid dunya. Kami sudah memilih Nabi Ibrahim untuk menjadi pilihan di dunia. Iya. Tapi dia lanjutkan, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat nanti beliau termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Kenapa ini ada kata innahu fil akhirah? Karena ada orang yang dipilih di dunia sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai teladan. Mm-hmm. Tetapi di akhirat dia belum tentu. Belum ya. Tentu. Ya kan? Karena itu Al-Qur'an menyatakan di dunia dia terpilih dan di akhirat dia terpilih. Sekarang kan banyak orang yang meneladani orang yang enggak benar ya. Mm-hmm. Banyak orang hebat ya. Yeah. Belum tentu yang hebat di dunia hebat juga ya. Di akhirat. Saya kira itu Nabi Ibrahim. Iya. Rasanya kita sudah mesti masuk ke dalam kesimpulan nih Pak Quraisy. Oke. Okay. Kesimpulannya. Yang pertama, jangan dengan mudah memilih teladan. Ya kan? Pilih-pilih teladan Anda, pilih-pilih pemimpin Anda setelah tahan uji dan terbukti dalam ujian. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dalam konteks membangun negara, perhatikan seluruh anggota masyarakat. Jangan membedakan suku atau agama. Itu kesimpulan yang kedua. Iya. Yang ketiga, perhatikanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah prihatin terhadap dosa yang dilakukan, walaupun Anda sudah banyak beribadah dan mengabdi kepadanya. Nah, yang terakhir itu tadi, kesimpulan terakhir, belum tentu orang yang terkemuka di dunia, terkemuka juga di akhirat. Oke. Okay. Tapi kalau rasanya kemudian saya mau mengulang sedikit, mungkin apa yang kita pelajari, kita kaji hari ini sangat relevan dengan apa yang kita alami sehari-hari nih Pak Quraisy ya. Apalagi kita tahu bahwa sebetulnya sekarang pemilihan pemimpin itu secara langsung. Jadi masing-masing di antara kita ini punya suara sendiri-sendiri. Karena itu kembali bahwa dalam Al-Quran pun sudah ada tuntunannya untuk memilih pemimpin yang baik. Mudah-mudahan pemimpin yang dipilih ini pun kemudian juga pemimpin yang baik untuk di akhirat begitu ya Pak Quraisy ya. Tapi satu lagi juga untuk pemimpin barangkali kalau kebetulan pemirsa di rumah merupakan pemimpin di negara ini barangkali ya Pak Quraisy, itu pun juga banyak kemudian tanggung jawabnya Pak Quraisy. Dan sama sekali tidak boleh kemudian membedakan golongan. Apapun agamanya, apapun suku atau rasnya begitu ya Pak Quraisy ya. Ya rasanya hari ini kita belajar cukup banyak. Insya Allah besok kita bisa mengkaji lebih jauh mengenai surat Al-Baqarah ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih selain kepada Pak Quraisy, kepada ibu-ibu di sini juga pada panelis kita yang sudah tadi bertanya ya. Ya insya Allah kita bisa berjumpa lagi besok tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Baqarah bersama Pak Quraisy Shihab.